Hey, artis yang satu ini sangat dan teramat luar biasa, bro. Mahasiswi cantik ya, asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Bertalenta juga banyak sekali penggemarnya. Ada Kompak Community, ada Ramayana Dewi Syuting, terima kasih. Eli Santika, New Palapa. Sore semuanya, masih bisa goyang sama-sama lagi ya. Biar damai, biar gak ada tawuran, saya kasih lagu yang cukup. Mantap. Sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.